Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dari pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah, sekaligus membaca syarahnya dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in Nawawiyah. Masih dalam hadis yang kedua, penjelasan secara khusus tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan lebih khusus lagi adalah tentang pembahasan syahadat, yaitu syahadat yang kedua, yaitu syahadatul Rasul alaihi salatu wassalam. Dimana pada poin syahadat ini ada dua, ada syahadatullah dan syahadatul Rasul. Syahadatullah yaitu pernyataan ya, sekaligus persaksian, pengakuan dan keyakinan seorang muslim terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua adalah syahadatul rasul, yaitu persaksian ya, sekaligus pengakuan dan keyakinan, dan menetapkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jal. Yang kemudian kita lanjutkan keterangan dari Asy-Syarih Habibullah. Dan di pertemuan yang terakhir, sebelum saya lanjutkan keterangan dan penjelasan beliau, bahwa seorang muslim wajib untuk mengakui dan meyakini terhadap syahadatul Rasul bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, Rasulullah, ya, zahiran wa batinan, baik secara zahir ya, secara lisan dia nyatakan ya, dia sebutkan dan dia sampaikan ya, tanpa ada keraguan. Demikian pula secara batin ya, hati, kolbu meyakini ya, dan mengakui ya, sekaligus membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Sehingga apabila ada seorang ya, mengakui Muhammad adalah Rasulullah hanya secara zahir saja, maka ini kurang, bahkan tidak teranggap syahadatnya. Ataupun sebaliknya, mengakui Muhammad adalah utusan Allah tapi sekedar batinnya saja, zahirnya enggak, ini juga kurang, bahkan tidak diakui ya, kecuali ada uzur ya, hati meyakini dan bahkan mengakui sekaligus membenarkan, tapi karena dia bisu akhirnya tidak bisa berkata, tidak bisa berucap ya, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa berbicara, labas ya. Tapi keyakinan tadi diwujudkan dengan praktek dan penerapan secara zahir, ia mengamalkan apa yang Nabi bawa, yang diperintahkan ia jalankan, yang dilarang ia tinggalkan ya, sehingga lisan yang tidak bisa mengucapkan syahadatul Rasul tadi itu dimaafkan karena ada uzur, ada sebab yang syar'i dan itu dimaklumi. Adapun amalan, praktek dan penerapan ini bisa ya, untuk diwujudkan dan dibuktikan ya, sehingga seorang muslim ya, yang hakiki adalah yang memadukan ya, antara amalan secara zahir, demikian pula secara batin. Antara yang nampak dan yang tersembunyi itu sama. Antara yang tersimpan dalam kalbu dengan yang terlihat oleh orang lain itu sama. Ya, dan itu terapkan pada semua syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, pada amalan-amalan ibadah kita, misalkan sholat kita, kita sholat setiap hari minimal 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah nikmat. Ya, tapi nggak cukup sampai di situ. Ya, landasi, ya, dan kuatkan ibadah zahir yang kita lakukan itu dengan keyakinan dalam hati. Cintai amalan sholat. Ya, demikian pula yakini ini adalah perintah dari Allah. Imani ini Allah yang menghendaki kita untuk sholat. Allah yang perintahkan, Allah yang wajibkan. Ya. Dan tidak boleh untuk menambah atau mengurangi, ya, dari porsi yang Allah tetapkan. Allah menyatakan wajib-wajib. Enggak boleh kita turunkan. Ya, saya sholat, tapi menurut saya sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Enggak boleh, haram. Enggak sah Islam Anda. Bahkan enggak sah sholat Anda. Ya, enggak sah. Dan percuma. Ya. Terus gimana? Ya yakini bahwa sholat ini adalah sholat yang wajib. Yang wajib. Ini batinnya. Lahirnya, ya kita sholat. Puasa juga demikian. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Dan jangan sampai pula ada keyakinan sebaliknya. Lahirnya menampakkan keislaman. Ya. Sok muslim, tapi ternyata dalam kalbu, dalam hati menyimpan kebencian, ketidaksukaan, bahkan kejengkelan. Ya, tapi tidak bisa diluapkan. Kenapa? Waktu dan kesempatan tidak memungkinkan. Ini munafik namanya. Munafik. Ya. Kelihatannya ikut sholat, kelihatannya ikut puasa, kelihatannya ikut menampakkan syiar-syiar Islam. Cuma ikut-ikutan saja. Tapi secara batin dia membenci, tidak suka. Ya, ini bahkan para ulama memasukkan poin ini sebagai pembatal-pembatal keislaman, yaitu membenci, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Ya, demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Ini syariat, hukum-hukum syariat. Mereka benci itu. Apa hukumannya? Apa dampaknya? Akibatnya apa? Fa'ahbatu amalahum. Allah batalkan semua amalannya. Percuma, sia-sia. Ya. Terus gimana dengan seorang yang terkadang dia melaksanakan sebuah ibadah, tapi ada perasaan berat, ya, nggak plong, malas, jenuh, ya itulah ujian, ya. Tapi jangan dibiarkan. Dan itu adalah was-was dari syaitan. Upaya syaitan untuk memalingkan dan menggoda manusia untuk jauh dari ketaatan. Demikian caranya, ya. Dan bisa jadi itu merupakan efek dan dampak dari kemaksiatan ataupun kemungkaran yang kita langgar. Dampaknya itu, ya, muncul kemalasan, ya, datang kejenuhan, ya, kemudian terbersit kebosanan. Mungkin, ya, kadang merasa berat. Aduh, kok kayak gini terus, ya? Capek lah. Ya, sekali-kali refreshing lah. Cari suasana yang berbeda, cari suasana yang lain. Ya, tapi kemaksiatan itu bisikan syaitan seperti itu. Kadang muncul. Apakah bisa membatalkan amalan kita? Ya, jawabannya apabila kita ada perjuangan untuk menghalaunya, ya, untuk menentangnya dan menghilangkannya, tidak dibiarkan. Dilawan, malas, yes. ini setan saja nih ya, kerjaannya. Dilawan, harus dipaksa. Memang jiwa ini harus dilatih gitulah, harus dilatih. Ya, nggak sekonyong-konyong itu apa namanya bisa langsung tergerak dengan sendirinya, enggak. Tapi butuh tadrib, butuh latihan, butuh pembiasaan. Ya, butuh pembiasaan. Ya, sehingga insya Allah dengan sebab itu ya kita akan biasa ya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Ya, dan tidak akan merasa berat. Ya, meskipun kadang muncul tapi cepat hilang. Ini dengan syarat apa? Ada perjuangan untuk menghilangkannya. Dan itu mujahadah. Butuh jihad, keseriusan, kesungguhan kita untuk menghilangkan perasaan tadi. Beda hanya kalau misalkan dibiarkan. Rasa malasnya juga ya dipiara. Rasa bosan dan jenuhnya juga terus ada dalam jiwanya. Yang seperti ini sifat munafik. Ya. Nah. Kaum munafikin, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila bangkit untuk melaksanakan ibadah sholat, mereka bangkit dalam kondisi malas. Dan itu sifat dasar mereka. Dan itu gak ada keinginan untuk menghilangkannya. Itu tetap ada pada mereka. Malas. Dipiara. Dibiarkan. Ya, bahkan dilestarikan. Bahkan berupaya untuk membuat orang malas. Ini sifat munafik. Sifat munafik. Nah, orang yang punya iman gak seperti itu. Ada malas kadang muncul, tapi gak dibiarkan. Gak larut-larut, lama sekian tahun. Nah, bahkan dia sendiri merasa gersang. Kok jiwa saya seperti ini ya? Dia merasa hampa. Ada yang lain nih pada hatinya. Ya. Ada yang berubah. Nah, sehingga ini ya, yang harus diperhatikan. Kemudian, di sini kata beliau, Habibullah, wa aydan al-Yahud wal-Nasara يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka mengakui ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan hati-hati mereka. Akan tetapi mereka menentang itu ya, dan tidak mengakui ya, dengan lisan-lisan mereka. Kok bisa mereka mengakui dalam hati mereka? Ya. Ya. Bagaimana kita tahu isi hati mereka? Lah kita jangankan yang sudah meninggal ya. Ini kan mengisahkan kondisi dulu di zaman Nabi. Ya. Yang sekarang saja, yang hidup semasa, yang kita bertatap muka, bertemu langsung, kita nggak tahu isi hatinya kayak apa. Ya. Tapi di sini kita malah diajak untuk menyelami kulub hati kaum Yahudi dan Nasrani di masa dahulu, di masa Rasulullah hidup. Tahu dari mana? Dari Allah. Allah yang menyampaikan. Nah, inilah enaknya kita baca Quran. Hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu, ternyata Allah ungkap, Allah bongkar. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka mengakui ya, meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Iya, karena mereka baca Taurat, mereka ngerti Injil, apa isinya, apa kandungannya, apa maksudnya. Di antara yang dibahas di situ adalah akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir. Disebutkan namanya. Bahkan bukan hanya itu, disebutkan ciri-ciri dan sifat pendamping-pendamping setianya dari kalangan pengikut Nabi, yaitu para sahabat. Disebutkan. Kurang apa? Jadi betul-betul kenal, ngerti siapa Muhammad, apa statusnya, dan siapa teman-teman setianya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya, atau sebelum itu kata beliau, qala ta'ala alladzina atainahumul kitab ya'rifuna, dan mereka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka alkitab. Siapa mereka ini? Ahlul Kitab. Siapa ini? Al-Yahud wan-Nasara. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka mengenal ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Ketika ada seorang anak, ya, bagaimana perilakunya, bagaimana adabnya, bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya. Ya. Ketika sendirian, ketika bersama yang lainnya, yang paling tahu persis, ya tentunya orang tuanya. Seharusnya seperti itu. Dan itu keumuman, memang demikian. Yang tahu persis siapa? Orang tuanya. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, kaum Nasrani, mereka mengenal Rasulullah sebelum Nabi datang, sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir dan ada, sudah dikenalkan oleh Allah dalam Taurat, dalam Injil. Ya, sebagaimana mereka mengenal ya, kepribadian, karakter anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian pihak dari mereka ahlul kitab menyembunyikan kebenaran dalam kondisi mereka mengetahui ya siapa Nabi Muhammad itu. Nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan syariat ini. Menutup ya syariat-syariat yang sebelumnya. Penyempurna dari kitab-kitab suci yang sebelumnya. Fala yakfi al-i'tirafu bi annahu Rasulullah batinan fil qalbi ma'adamin nutqi bil lisan liman yaqdiru ala dhalik. Sehingga tidak cukup ya semata-mata mengakui Muhammad adalah utusan Allah secara batin ya, tapi tidak mengucapkan secara lisan dalam kondisi dia mampu untuk berbicara. Kecuali bisu ya. Nah, itu ma'zur. Lakin fa innal musyrikina wal yahuda wan nasara kanu ya'rifun aw ya'tarifuna annahu rasulullah fi qulubihim lakin abau an yuqirru bi alsinatihim. Ya, karena dahulu kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani yang hidup di masa Nabi, mereka mengakui Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah dengan hati mereka. Akan tetapi mereka enggan untuk menetapkan dan mengakui hal itu secara lisan. Secara lisan. Tidak mau. Ya. Terus apakah dikatakan berarti separuh muslim begitu? Tidak. Tidak ada istilah separuh Islam, separuh kafir, itu tidak ada. Ya. Kalau muslim ya muslim sekalian, mukmin mukmin sekalian. Ya, kalau kafir kafir sekalian, tidak ada. Bahkan di antara ciri orang-orang kafir adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kandungan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Ini ciri mereka. Terus apa solusinya? Ya. Apa kesimpulannya? Ya, kalau betul-betul muslim, betul-betul mukmin, ya konsekuensinya harus siap untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sepenuh hati. Udkhulu fi silmi kafatan. Kata Allah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Menyeluruh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Zahir dan batin kita harus siap. Memang demikian. Ya. Nah. Sehingga kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka bukan mukmin, mereka bukan muslim. Meskipun mereka dalam hatinya meyakini Muhammad adalah Rasulullah, apa yang Nabi bawa itu benar, Abu Thalib kurang apa? Hatinya meyakini keponakannya adalah utusan Allah, Nabi Allah. Ya. Bahkan ikut membela, mendukung dakwahnya, bahkan siap untuk menjadi tameng, pelindung siapa saja yang hendak mengganggu keponakannya. Ya. Tapi secara lisan gak pernah terucap. ya sama saja. Karena memang pengakuan, ya, keimanan itu harus memadukan antara hati dan zahir. Batin dan zahirnya harus kompak, sama. Ya. Nah. Lalu kenapa mereka enggan untuk mengakui secara lisan, khaufan ala dunyahum au khaufan ala riasatihim au hasadan min indi anfusihim lirrasul alaihi salatu wassalam au takabburan au ghair dzalika min al-aradis sayyi'ah. Ya. Mereka lisannya keluh dan kaku untuk mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan dunia mereka, bisnis mereka nanti akan, ya, akan bangkrut, ya. Ataupun khawatir karena jabatan mereka atau karena hasad terhadap Nabi. Jadi ahlu kitab itu kan kalau dari sisi latar belakang, ya, kesukuan itu beda dengan suku asal Nabi. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu kan dari bangsa Arab. Bangsa Arab. Sementara ahlul kitab itu dari kalangan Bani Israel. Beda. Beda kabilah, beda bangsa gitu loh. Lah mereka ahlul kitab al-Yahud wan Nasara punya penyakit kronis. Apa itu? Sifat asobiyah, fanatisme golongan, kesukuan, kebangsaan. Mau beriman, mau masuk Islam, asalkan, ya, Rasul dan Nabi yang Allah pilih itu dari suku mereka, dari bangsa mereka. Kalau tidak, ya gak mau. Tahu dari mana? Iya, dari statement mereka, pernyataan mereka. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu mereka sudah sesumbar, sudah menyampaikan kepada kaum musyrikin, rivalnya, musuh bebuyutannya. Ya, tunggu saja pembalasan kami terhadap kalian. Ya. Nanti setelah Allah utus kepada kami Rasul dan Nabi terakhir di akhir zaman. Pikirannya dari bangsa mereka. Oh, ternyata yang Allah pilih, yang Allah angkat, yang Allah utus dari kalangan bangsa Arab, Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya. Jauh dari ekspektasi katanya. Jauh dari harapan. Akhirnya, ya, sampai Nabi wafat pun, ya, mereka enggak mau beriman. Enggak mau beriman kecuali yang Allah berikan hidayah untuk menerima Islam. Seperti Salman Al-Farisi. Ya, dulunya latar belakangnya ya macam-macam. Ya, tapi akhirnya Allah berikan hidayah untuk memeluk Islam. Nah, au takabburan atau karena kecongkakan, sombong memang, enggak mau. Ya, gengsi atau tujuan-tujuan yang buruk lainnya banyak. Ya. Taib, thumma idza syahida annahu Rasulullah haqqan falabudda ayattabi'ahu. Kemudian konsekuensi berikutnya. Ya, kalau tadi konsekuensi yang pertama bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yaitu harus mengakui dan meyakini baik secara zahir ataupun batin. Kemudian yang kedua, bahwa apabila kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang sebenarnya, utusan Allah yang sebenarnya, maka wajib untuk mengikuti beliau. Mengikuti beliau. Fa in syahida annahu Rasulullah haqqan zahiran wa batina lakinnahu lam yattabi'hu lam tasihha syahadatuhu annahu Rasulullah. Karena kalau tidak, apabila seorang sekedar bersaksi Muhammad adalah Rasulullah yang hakiki, yang sebenarnya secara zahir dan batinnya, tapi ternyata dia tidak mau mengikuti, ya, bimbingan Rasulullah, ajaran Rasulullah, warisan Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya. Tidak dianggap persaksiannya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dan mengikuti Rasulullah, mengakui Muhammad adalah Rasulullah, bukan sekedar pujian secara lisan, menyanjung-nyanjung, memuji, memuliakan Rasulullah, enggak cukup sampai di situ. Ya, satu sisi, ya, itu merupakan satu bagian. Bahwa diantara bukti ya, kita mencintai Rasulullah adalah kita menyanjung beliau, memuji beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau. Ya, namun tidak sampai berlebihan. Karena ada sebagian mereka yang ingin meluapkan dan menampakkan atau menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dengan memuji Nabi, menyanjung Nabi, tapi berlebihan. Berlebihan. Ya. Sebagian menyebutkan dalam bait-bait syair. Dalam satu kitab khusus itu, ya. Dibaca, bahkan saking seringnya dibaca, lebih sering daripada baca Quran, sampai sebagiannya hafal. Pujian dan sanjungan, anta syamsun, anta nurun, anta ini, anta itu. Wah, disebutkan pujian kepada Nabi. Engkau adalah cahaya, engkau adalah matahari. Wah, jangankan itu. Rasulullah ketika di hadapan beliau ada seorang budak wanita mengatakan, ya, di hari-hari gembira, yaitu hari Id, ada seorang budak wanita mengatakan di hadapan Nabi, Nabi dengar ucapan si wanita tadi, ya, fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nabi marah. Quli kama taqulin, kalau kalian berbicara tentang saya biasa saja, enggak usah berlebihan. Ya. Nabi ingkari, enggak rela. Ya, enggak suka Nabi diperlakukan seperti itu. Dianggap mengetahui perkara gaib. Ya. Makanya dalam konteks yang lain, ya, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Nabi apa? Ya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasulullah. Jangan kalian berlebihan, ya, melampaui batas dalam memujiku dan menyanjungku, kata Nabi. Sebagaimana kaum Nasrani, mereka telah ekstrim berlebihan, melampaui batas keterlaluan dalam memuji Nabi Isa. Ya, dikatakan sebagai Ruhul Kudus, ya, Allah melebur menyatu dengan tubuh Isa, ya, tubuhnya manusia tapi rohnya adalah ruh ilahi. Subhanallah, naudzubillah, kufur. Namun kata Nabi, aku hanyalah hamba Allah dan utusannya Rasulullah, sehingga cukup kalian mengatakan tentang saya hamba Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah, ya, terlebih selain Nabi. Nah, sehingga jangan sampai secara lisan menyanjung, memuji Rasulullah sampai melebihi kedudukan yang semestinya, tapi dari sisi perbuatan bertolak belakang. Ya. Rasulullah di antara keyakinannya meyakini Allah itu di atas, misalkan, ya, disebutkan dalam sekian banyak konteks dan momen. Ya. Doa Rasulullah ketika sujud, ya, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, ya, tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya. Ya. Nah, ketika ada seorang budak yang melakukan sebuah kesalahan milik salah seorang sahabat, ya, maka ada sebagian sahabat yang ingin membebaskan budak tadi, maka dihadapkan kepada Nabi. Ya. Nabi tanya, "Aina Allah?" Di mana? Ke atas, fis sama, Allah di atas. Ya. Maka Nabi merestui, ya, merekomendasi, "Atiqha fa inha mu'minah." Bebaskan budakmu ini karena sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Sekedar karena pernyataannya tadi, menunjukkan inilah prinsip keimanan Nabi, menunjukkan Allah di atas. Lah ini enggak. Lisannya mengucapkan pujian kepada Nabi, sanjungan kepada Nabi, ya, yang satu sisi berlebihan, melampaui batas, ya, tidak semestinya seperti itu, tapi secara keyakinan mengisi keyakinan Nabi, gak nyambung. Katanya cinta Nabi, tapi keyakinan beda dengan keyakinan Nabi. Terus maunya apa? Kalau Anda betul-betul cinta kepada Nabi, ikuti keyakinan Nabi. Kalau Anda betul-betul cinta kepada Nabi, ikuti ibadah cara Nabi. Enggak usah jauh-jauh, ya. Dalam perkara yang ya dekat saja, ya. Kalau orang sudah cinta dengan seseorang, ya. Yang gandrung, ya, suka main bola, ada tokoh idolanya, ya, si Fulan, ya, dari klub Fulan misalkan, seneng banget. Itu kalau minta, ya, minta sama orang tuanya, bi, belikan baju, baju apa? Baju bola. Itu seperti Fulan itu loh. Ya, disebutkan, enggak usah yang lain, jubah, enggak usah, itu aja. Saking senengnya itu. Padahal yang seperti itu enggak baik juga. Ya, khawatir berlebihan. Nah, dari sisi khawatir nanti terbawa. Terbawa kepada sifat-sifat buruk yang ada pada figur tadi, tokoh tadi itu. Nah, sampai gerak-geriknya pun, sampai hobinya pun diikuti. Ini kalau sudah cinta seperti itu, maunya diikuti terus semuanya. Ya. Lah, coba diganti figurnya. Ya. Diganti. Arahkan kepada Nabi, dan itu yang semestinya. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka ikuti semua apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Ya. Katanya cinta Nabi, memuji Nabi, menyanjung Nabi, bahkan marah ketika Nabi dihina. Tapi cara ibadahnya, ya, misalkan sholatnya sebelum takbiratul ihram, macam-macam yang dicat. Mungkin niatnya baik, ya, baca surat ini, baca surat itu, baca wirid ini, wirid itu, macam-macam. Ada 5 menitan kalau dibaca semuanya itu. Makmum menunggu, dia sebagai imam misalkan. Lah, dilihat Nabi pernahkah seperti itu? Dalam kondisi apa yang datang kepada kita, yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat dan hadis Nabi yang sahih terkait dengan masalah salat, Nabi tidak pernah membuka salat beliau kecuali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Cukup. Enggak ada baca surat ini, enggak baca surat itu. Katanya cinta Nabi. Tapi ini sudah saya dapatkan dari kakek-kakek saya, dari guru-guru saya sih, ya, seperti ini. Terus mana yang diikuti? Ya tinggal diikuti saja. Ya, mana yang lebih Anda cintai? Ustadzmu, gurumu, atau Rasulullah sebagai ustadznya ustadz? Ya, gurunya para guru. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik petunjuk kata Nabi apa? Adalah petunjuk Rasulullah alaihi salam. Sehingga ukur, lihat, timbang semua apa yang diyakini oleh manusia, apa yang diajarkan oleh mereka, apa yang mereka kerjakan dari amalan ibadah, lihat dengan contoh dari Nabi. Kalau sejalan, alhamdulillah, kita amalkan. Kalau tidak, ya mohon maaf. Ya, kullu qawlin yu'khadhu minhu wa yutrak illa sahib hadhihi qabr, kata Imam Malik Allah. Setiap ucapan, setiap pernyataan bisa diambil, bisa ditolak. Kapan diambil? Kalau sejalan dengan syariat. Kapan ditolak? Kalau bertentangan. Ya. Kecuali penghuni kuburan ini sambil mengisyaratkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang apa yang Nabi bawa itu merupakan wahyu yang merupakan kebenaran mutlak, ya. Yang tidak bisa ditawar. Tapi kemudian Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-50. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Perhatikan ayat ini. Coba kita berhenti sesaat. Mungkin sebagian kita hafal. Mungkin ngelotok. Tapi terkait dengan potongan ayat ini, di sini sebuah faedah ingin beliau sebutkan. Ya, mengingatkan kita. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Apabila mereka tidak merespon, tidak menyambut seruanmu Muhammad, tidak mau mengikuti ajaranmu Muhammad, فَعْلَمْ, ketahuilah sesungguhnya mereka hakikatnya sejatinya adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Enggak ada pilihan yang ketiga, enggak ada. Yang ada ikut nabi atau ikut hawa nafsu. Ikut dalil atau bid'ah, syubhat. Itu aja, enggak ada yang ketiga. Enggak ada yang ketiga. Ya. Sehingga kalau seorang itu sudah ya, tidak berjalan di atas siratal mustaqim, di atas prinsip nabi dan para sahabat, bisa dipastikan dia itu menyimpang dan sesat. Keluar dari siratal mustaqim. Ya. Nah. Ada seorang dai ustaz itu kayaknya ahlu sunnah sih kayaknya. Kenapa? Ya kalau ngisi membahas kitab-kitab ahlu sunnah. Ya terus ya berarti kan ahlu sunnah. Oh, enggak mesti. Enggak mesti. Ya, karena di sana ada standar, ada barometer, indikator, ya, ukuran yang dengan itu kita bisa melihat, bisa mengetahui dengan ghalabatul dhon, dengan prasangka yang kuat, dan itu berdasarkan pengalaman dari para ulama pendahulu kita yang saleh, bahwa ini memang tepat untuk diterapkan. Lihat pertemanannya, lihat perkawanannya. Karena seperti yang Nabi sebutkan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu, jiwa-jiwa mereka itu berkelompok-kelompok, bergolong-golong, akan berkumpul dengan semisalnya. Ya. Al-mar'u 'ala din khalilih, fa yanzur ahadukum ila man khalil, kata Nabi dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Seseorang itu tergantung agama kawannya, teman dekatnya. Ya, maka kata Nabi, perhatikan, lihat dengan siapa ia berkawan. Maka dari situ bisa dilihat dan diketahui siapa gerangan yang Anda maksudkan. Oh, ternyata meskipun ngajinya, meskipun taklimnya, meskipun yang disampaikan, kalau daurah, kalau taklim adalah kitab-kitab al-sunnah, tapi ternyata berkawan dengan tokoh-tokoh khawarij, berarti khariji. Selesai urusan. Mudah enggak? Mudah. Dan itu prinsip-prinsip dalam mengetahui atau mendeteksi ya, orang-orang yang menampakkan secara zahir ya atas sunnah ataukah tidak. Demikian. Ya, dan itu merupakan kaidah-kaidah syar'i. Bukan diada-adakan oleh para ulama, naudzubillah, enggak. Tapi itu seperti yang kita sebutkan beberapa dalilnya tadi. Memang demikian. Ya. Nah, lah, soal itu kalau sudah tidak berjalan di atas dakwahul haq, dakwah yang benar, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia bukan ahlus sunnah, bukan salafiyun, bukan di atas kebenaran. Nggak usah ragu, karena nggak ada pilihan yang ketiga. Oh, mungkin saat dia itu orangnya masih inilah abu-abu. Ya, tinggal dinasihati aja, tinggal dijelaskan, tinggal dipahamkan. Karena tadi berdasarkan ayat ini memang demikian. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama ya yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti, tidak mau menyambut engkau wahai nabi, ya, maka sungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Fa idza lam yuti'hu fi syai'in fa hadza kafir. Maka apabila ya ada seorang yang tidak menaati Rasulullah ya, pada semua perkara yang Nabi bawa, maka dia kafir. Wa in ata'ahu fi asya' wa lam yuti'hu fi ba'dil asya' fa hadza shahadatuhu naqisah. Namun apabila ada seorang menaati Rasulullah pada sebagian perkara ya, namun pada sebagian yang lain tidak mau menaatinya, maka berarti persaksiannya terhadap Nabi itu kurang. Indahu naqsun bihasabi ma tarak. Kekurangannya itu ya berdasarkan apa yang ia tinggalkan. Ini muslim, mukmin, tapi kurang imannya, enggak sempurna. Ya. Nah. Sehingga falabudda min ta'atihi alaihi salatu wassalam. Sehingga semestinya, bahkan wajib bagi seorang muslim secara khusus dan secara umum manusia Ya, jadi yang diperintah untuk taat kepada Nabi bukan cuma kaum muslimin, kalau itu iya jelas. Ya, tapi juga kepada seluruh manusia harus menaati Rasulullah. Ya, kalau enggak, ya neraka tempat kembalinya. Kok ganas banget ya. Kejam sekali. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir. Ya bukan kita yang menghukumi. Ya surga neraka kan bukan milik kita. Milik Allah. Ya, sehingga yang memvonis, yang akan menghukum siapa yang berhak untuk masuk neraka dan siapa yang Allah muliakan untuk masuk menjadi ahlu jannah, ya Allah. Dan Allah sudah menetapkan rambu-rambunya, kriteria dan sifat-sifatnya. Siapa si ahlu jannah dan siapa ahlu nar, sudah ada itu. Tinggal ikuti, mau enggak? Ini yang benar ahlu jannah, ya seperti ini sifat-sifatnya. Ini ahlu neraka, ya seperti ini sifat-sifatnya. Tinggal pilih. Ya faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum falyakfur. Siapa yang ingin beriman ya silakan beriman. Yang mau kufur ya silakan, tapi tunggu saja akibatnya. Ya. Nah. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani." Walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kata Nabi. Demi Allah, ya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudinya atau Nasraninya, yang dia mendengarkan dakwahul Islam, ya, tahu dakwahul Islam sampai kepadanya, dia tinggal bahkan di tengah-tengah komunitas muslim, ngerti Islam itu seperti apa, bahkan kawan-kawan kerjanya muslim, ngerti, tahu teman-temannya kalau istirahat bukannya ngobrol, bukannya ini itu ngobrol ya, ngalor ngidul, ngelantur ya, kesana kemari nggak jelas ya, tapi malah sholat, tahu dia ya, dia kafir tapi nggak mau beriman ya. Kata Nabi apa, baik Yahudinya ataupun Nasrani atau yang lainnya terserah, tapi enggak mau masuk Islam, enggak mau beriman, kata Nabi, ya illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Ini Rasulullah yang menyatakan. Rasulullah yang menyebutkan. Nah. Yang kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, saking banyaknya Al-Quran menyebutkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan waqad wajadtu aktsar min 30 ayatan, aku mendapati lebih dari 33 ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingat konteks kalau ada penjelasan ya, ada kalimat wajib menaati Rasulullah, ya jangan difahami kewajiban untuk memuji, kewajiban untuk menghormati Nabi. Bukan cuma itu. Ya, tapi juga yang lainnya, kewajiban untuk mengikuti akidah Nabi, kewajiban untuk mengikuti cara ibadahnya Nabi, kewajiban untuk mengikuti bagaimana akhlak, ya, muamalah Nabi dan seterusnya. Demikian. Ya. Nah. Jangan ya gembar-gembor, keluar-keluar ya, ngomong ke sana kemari, kami pengikut Nabi, kami salafi, kami ahlus sunnah. Ya, kami juga pengikut salafus saleh. Ya, tapi lisannya suka mencerca penguasa, suka menghina pemerintah, menjatuhkan kredibilitas mereka, kemuliaan mereka. Ya, omong kosong Pak kalau begitu. Loh, kenapa? Enak aja meremehkan kami. Bukan masalahnya meremehkan Anda. Anda yang meremehkan Nabi. Emangnya Nabi tidak mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan penguasa? Ya. Sehingga Anda berani seperti itu, ngaku sebagai pengikut Nabi, ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai ahlus sunnah, pengikut Nabi, pengikut salafus saleh, tapi ternyata Anda lisannya jahat dan tajam, suka mencerca penguasa dan pemerintah sebagai provokator. Itu ajaran Nabi? La. Itu perintah Nabi? Wah, boro-boro. Itu kebiasaan salaf saleh? Jauh. Enggak seperti itu. Dan yang lainnya, ya. Alhasil ini ikhwan fillah nasakumullah, beberapa penjelasan dan keterangan dari beliau habibullah untuk mengingatkan ya kepada kita akan pentingnya ya kita memahami masalah ini, ya, bahwa ternyata persaksian kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu konsekuensinya adalah kita harus mempelajari syariat ini. Yang pertama, memahami syariat ini. Yang kedua, kemudian mengamalkannya. Yang ketiga, pelajari, semangat dalam mempelajarinya. Kemudian berupaya. Yang kedua, semangat pula, seriusi, rajin untuk mencerna, memahami. Yang gak paham, tanya yang paham. Ya. Oh, saya belum ngerti, padahal saya ini membutuhkan ini. Yuk, tanya atau belajar. Minimal konsultasi. Ya, kemudian apa? Kalau sudah dapat ilmunya, terapkan yang ketiga. Amalkan. Terapkan. Ya. Kan inilah yang Nabi bawa. Ilmu, teori, iya. Demikian pula cara penerapan. Prakteknya di lapangan. Ya, ini misi Rasulullah diutus oleh Allah ke tengah umat. Taib sampai sini insyaAllah. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.